Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa maba'ad. Pemirsa channel Al-Muzani yang semoga Allah SWT merahmati kita semua, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kajian kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaedah dalam memahami kesyirikan dan tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita masih di kaedah kedua dengan penjelasan dari Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kemarin kita terhenti pada fa inna tauhida wad-dina wal-islam huwa sarful ibadah lillahi wahdah, yaitu penjelasan Syekh bin Baz, tauhid dan agama Islam itu adalah yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata, dan juga ada musarfiha li ghairihi, dan tidak menyerahkan ibadah kepada siapapun, ya, kepada siapapun selain Allah. Walau za'ama annal ghaira la yakhluqu wa la yarzuq, walaupun dia mengklaim bahwasanya selain Allah tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi rezeki, ya, namun kalau dia palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah dengan pengakuan dia yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, maka dia tetap dikatakan sebagai musyrik. Kalau tidak salah kita sampai kepada kalimat, kita ulang saja kali ya. Fadal, diulangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mungkin kita mengulang dari sini. Falhasilu anna du'a'ahum ghairullah. Qala Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, fal hasilu anna du'aahum ghairullahi wastighathatahum bighairil halli wa sarfahum ba'dal ibadati lighairillahi yaj'alul 'abda musyrikan. Wa in aqarra bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul mudabbir, wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa'u wa la tadurru, walakinahu yuridu syafa'atahum aw yuridu an yuqarribuhu, fa hadha la yukhallisuhu min asy-syirki falladhi hasbuk. Maka kata Syekh bin Baz, maka kesimpulannya orang yang berdoa kepada selain Allah, beristighosah, meminta pertolongan bighairil halli, dia beristighosah kepada sesuatu yang tidak nampak, entah kepada mayit, entah dari kalangan roh, arwah leluhur, dia minta pertolongan dan dia memalingkan ibadah dengan sebagian jenis ibadah kepada selain Allah, maka hal ini menjadikan sang hamba tersebut menjadi seorang yang musyrik. Walaupun dia mengakui Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, mengatur alam semesta. Wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa' wa la tadur, walaupun dia mengakui bahwa sembahan-sembahan dia ketika dia beribadah kepada Allah, dia mengaku Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, kepada makam-makam keramat, kuburan-kuburan wali, kepada arwah leluhur, memberikan sesaji kepada penghuni pantai selatan, penghuni goa-goa, sedekah bumi, sedekah laut, dia menyembelih untuk selain Allah, itu adalah ibadah. Dan dia tahu bahwasanya sembahan-sembahan dia, wali-wali ini, roh-roh leluhur, itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bahkan zaman sekarang lebih parah lagi. Mereka justru meyakini bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah tersebut dapat memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa mereka memberikan sedekah laut, sedekah bumi? Karena punya keyakinan bahwa roh-roh halus, roh-roh leluhur, para jin-jin penjaga pantai selatan misalnya, kalau diberikan sesaji, maka ikan-ikan akan banyak. Maka akan terlindungi dari mara bahaya, bencana, tsunami, dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka ini sudah meyakini bahwa selain Allah tersebut yang mereka berikan ibadah dalam bentuk sesaji dan seterusnya, dapat memberikan manfaat dan mudarat. Nah, kalau musyrikin Quraisy tidak meyakini bahwasanya berhala yang mereka ibadahi itu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Walakinnahu yuridu syafa'atahum. Namun mereka hanya ingin agar mayit-mayit yang mereka ibadahi, Lata misalkan, kuburan orang soleh yang mereka ibadahi, karena mereka dekat dengan Allah, mereka merasa jauh dari Allah, mereka menginginkan syafaat. Syafaat dari orang-orang soleh yang mereka ibadah tersebut. Dan agar orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka sebagian Allah Ta'ala kabarkan kepada kita di surah Az-Zumar. Kata mereka, kami tidak beribadah kepada mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Fahada la yukhallisuhu minasyirk. Maka keyakinan ini, keyakinan bahwasanya sembahan kami tidak dapat memberikan manfaat mudarat, kami tetap meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Kami tidak pernah meyakini sembahan-sembahan kami yang menciptakan. Ini tidak dapat menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Mereka tetap musyrik. Oleh karena itulah musyrikin Quraisy dikatakan oleh Allah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan oleh Nabi, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Maka Allah punis mereka kafir. Ketika Nabi hijrah, mereka diperangi dan dibunuh dalam peristiwa Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab. Dan mereka diserbu dalam Fathul Mekah. Tafadhal. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول إنه يعتقد أنه يقربه ولا يعتقد أنه يخلق أو يرزق فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو الدين المشركين الذي وأن هذا هو الدين المشركين الذي كانوا عليه يقول تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Nah, maka orang-orang yang menyembah Badawi, menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah Mbah Priuk, menyembah kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan wali, atau yang beribadah kepada Rasul, memberikan persembahan kepada patung-patung, kepada jin, kepada Dewi Sri ketika panen. Mereka menyatakan, innahu ya'taqid annahu yuqarribuh. Dan dia menyatakan, sesungguhnya dia hanya meyakini bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka sembah ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wala ya'taqid annahu yakhluq wala au yarzuq, ini musyrikin Quraisy ya. Dan mereka tidak meyakini bahwasanya sembahan mereka itu dapat menciptakan, memberi rezeki. Kalau musyrikin sekarang lain lagi. Mereka meyakini Dewi Sri lah yang memberikan rezeki panen. Subhanallah. Mereka meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul yang menguasai pantai selatan, naudzubillah, rububiyahnya cacat. Ini kufurnya dua segi. Kufur uluhiyah, kufur rububiyah. Yang musyrikin Quraisy tidak pernah meyakini demikian. Bahwa ada jin yang menguasai Arab Selatan, Arab Utara, sehingga mereka memberikan persembahan. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Mereka tidak pernah meyakini Lata yang menghasilkan panen kebun-kebun mereka. Tidak. Nah, ini musyrikin belakangan. Musyrikin di era sekarang. Allah musta'an. Maka kata Syekh, fa'innahu yubayyan lahu. Maka hal ini harus dijelaskan kepada dia. Kepada mereka para musyrikin tersebut. Bahwasanya perbuatan ini syirik akbar. Kalau mereka tidak bertaubat, maka mereka mati dalam kekafiran. Mereka ini terjatuh ke dalam kekafiran. Dan dijelaskan kepada mereka, anna hada huwaddin. Huwaddinul musyrikin. Bahwa ini adalah agamanya orang-orang musyrikin. Alladzina kanu alaih, yang musyrikin dahulu berada di atas akidah ini. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan musyrikin Quraisy ketika mereka dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka beribadah pada selain Allah? Mereka menyatakan, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada berhala kami ini kok, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami orang yang kotor, mereka orang bersih. Kami jauh dari Allah, mereka dekat dengan Allah. Mereka orang soleh, kami orang salah. maka perlu perantara, fasilitator, penjembatan yang menghubungkan diri mereka, hajat-hajat mereka kepada Allah Tabaraka Taala. Nauzubillah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu presiden, raja dan seterusnya. Terkait hubungan antara rakyat dengan presiden, mereka kiaskan, kias yang jelek, yang buruk, kias ma'al farik, mereka kiaskan, analogikan hubungan hamba dengan Allah dengan hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Nauzubillah. Tafadhal. Fal wajib alaihi an yahdhara hadha ad-din ay din al-musyrikin ay dina ay din al-musyrikin ay din al-din al-musyrikin bitawbati an-nasuhi wal-iqla'i an hadha ash-shirk wa ta'limi man lam yafqah dhalika min ikhwanihi wa ashiratihi wa ahli baitihi wa ta'limi lam yafqah dhalika min ikhwanihi wa ashiratihi wa yakunu 'indahu nashaat wa ahli baitihi hasbuk. Nah, maka yang wajib ialah bagi seorang agar bagi si musyrik tadi mewaspadai agama kaum musyrikin, ya, yaitu dengan taubat nasuha dan juga dengan ikhla menanggalkan kesyirikan tersebut. Karena tidak mungkin pada diri seorang hamba terhimpun dua hal, yaitu terhimpun tauhid dan terhimpun syirik. Kapan saja syirik itu datang pada diri seorang hamba, maka tauhidnya lepas. Sebagaimana seorang musyrik ketika dia sudah bertauhid, maka syiriknya lepas. Tidak akan terhimpun dua hal di kalbu seorang hamba, kesyirikan dan tauhid. Ya. Kemudian kata Syekh, juga dengan mengajarkan orang-orang yang tidak memahami hal ini kepada saudaranya, kerabatnya, ya, kepada keluarganya, mengajarkan orang yang tidak tahu ini, kita ajarkan bahwasanya ada kesyirikan. Ya, kepada teman-temannya, saudaranya, kerabatnya, keluarganya. Nah, ini kita harus gencar mengkampanyekan bahayanya kesyirikan. Jangan kita hanya fokus di tempat kita. Kita aja yang selamat. Tidak mesti kita merespon setiap kesyirikan, fenomena kesyirikan ini. Kita respon dengan dakwah, dengan berbagai metodenya, dengan berbagai caranya, pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan keadaan si mad'u, orang yang akan didakwahi tadi, dari si musyrik tadi. Tidak bisa kita diam saja. Nabi SAW itu cemas. Cemasnya Nabi bukan karena besok tidak ada uang, tidak ada lauk, bukan. Tapi karena masih banyak kesyirikan-kesyirikan. Nabi SAW pingsan, sakit yang membawa kepada kematian beliau. Beliau bangun dari pingsannya, kemudian menyatakan la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburan bihim masajida ala inha anhaakum an dzalika laqad Allah terhadap Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, ketahuilah aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini permasalahan yang serius yang harus kita tanggulangi bersama, bukan hanya tanggung jawab dai-dai namun semuanya, semua elemen kaum muslimin bertanggung jawab akan hal ini. Semuanya harus berkontribusi, berperan dalam dakwah ini dengan kesanggupan yang dia miliki. Kalau seorang sanggup dalam bidang harta, dia donasikan hartanya. Seorang sanggup dalam bidang tenaga, dia kerahkan tenaganya. Dia hanya sanggup melalui ide-ide, dia keluarkan ide-idenya. Dan seterusnya, semua orang mesti berperan. Gak bisa dia melihat fenomena kesyirikan ini, kemudian dia berpangku tangan, lepas tangan, kemudian tidak peduli, tidak bisa demikian. Ini permasalahan yang sangat dahsyat. Tafadhal wa yakunu indah wa yakunu indahu nashatun fi tilka ad-da'wah wa yahrisu kadhalika ala tafhimihim anna qawlahum anna al-alihata allati 'abaduha lam yaqduha linaf'iha aw linasriha aw lidarriha. Ini lam yaqduha ini maknanya gomit, ya, rancu. Mungkin yang tepat ialah lam yaqsiduha. Ini yang lebih tepat. Annal alihata allati abaduha lam yaqsiduha. Itu. Kalau lam yaqduha tidak dapat maknanya. Nah, itu, tidak ketemu. Mungkin ini ada huruf qaf yang hilang. Kedua. Hah? Dari kedua. Yaqduha. Lah, enggak masuk juga maknanya. Enggak masuk juga maknanya. Anal alihata allati abaduha lam yaqsiduha linaf'iha aw lidarriha. wa innama qasaduha li syafa'atiha wa takribiha, fa inna hadha huwa syirkul akbaru likaunihim qasadu takribaha ilallahi wa syafa'ataha indahu fasarafu laha al-ibadata, fahadha huwa syirkul akbaru. Naam. Dan seorang ketika dia mengajarkan kepada kerabatnya, teman-temannya, keluarganya, wa yakunu indahu nasyatun, dan dia mesti punya semangat yang tinggi, mesti dia itu ya, memiliki ya, keinginan yang kuat fitilka dakwah dalam dakwah tersebut, wa yahris, dan dia mesti antusias dengan demikian untuk memahamkan orang mereka, semua keluarganya, kerabatnya, semua orang-orang yang dijumpai yang masih terjatuh dalam kubangan kesyirikan. Wa anna qaulahum, adapun ucapan mereka, annal alihata, atau yang tepat ini innal alihata. Ini mungkin salah cetak karena dalam kaidah nahwu inna atau anna yang terletak setelah qaul itu adalah di kasrah. Ya, fa inna hada innal alihata allati abaduha, bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah itu lam yaqsiduha linafiha au lidarriha. Itu mereka tidak inginkan, mereka tidak maksudkan karena sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut dapat memberikan manfaat atau mudarat. Wa inna maqasaduha, namun yang mereka inginkan, yang mereka tujukan ialah li syafa'atiha, untuk mendapatkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, karena sembahan tersebut adalah gambaran wujud orang-orang soleh yang telah wafat. Maka mereka menginginkan dapat syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Kata mereka, ya, ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Au taqribiha, atau mereka inginkan agar berhala ini yang mereka sembah yang merupakan wujud gambaran orang-orang soleh mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka ini adalah syirik akbar. Inilah syirik akbar. Likaunihim, karena keadaan mereka qasadu taqribaha ilallah, karena mereka menghendaki ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan ibadah kepada wali-wali, orang-orang soleh yang telah wafat. Wa syafa'atah, mereka menginginkan agar dapat syafaat indahu di sisi Allah kelak. Akhirnya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah tadi. Maka ini adalah syirik akbar. Baik, kita masuk ke al-qa'idah as-salisah. Ke kaidah ketiga dan keempat, ini Syekh akan menjelaskannya satu paket. Jadi di syarah al-qaidah yang kaidah ketiga as-sadisah dan rabi'ah itu ada di kaidah keempat penjelasannya. Baik, tafadhal. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-qaidatu tsalitsatu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu al-mala'ikata wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب di kaidah ketiga ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa Nabi SAW yang berada di tengah orang-orang yang mereka berpecah belah dalam ibadah mereka, beraneka ragam ibadah mereka, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh, ada yang beribadah kepada pepohonan, bebatuan, ada yang beribadah kepada matahari, bulan. Maka Rasulullah SAW memerangi mereka dan Rasulullah SAW tidak membedakan siapapun di antara mereka. Ini sekaligus bantahan terhadap syubhat, kerancuan, penyesatan opini sebagian musyrikin zaman sekarang yang mereka menyatakan, loh kami kan tidak beribadah kepada batu, sementara musyrikin dulu beribadah pada batu, kami hanya beribadah pada orang saleh. Rasulullah SAW tidak membedakan itu. Di zaman musyrikin, siapapun, Nasrani menyembah Nabi, ya Nasrani menyembah Nabi diperangi oleh Rasulullah SAW, Romawi diperangi, Persia menyembah api diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kaum musyrikin menyembah orang saleh, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah batu, menyembah pohon, diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalilnya ialah Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَيَكُونَ فِتْنَةً, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan agar agama ini semua menjadi milik Allah. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lis-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekali lagi beliau menegaskan, beliau komitmen bahwa apa yang beliau ucapkan selalu ada dalilnya, bukan berasal dari kantong beliau sendiri, berdasarkan pemikiran beliau sendiri. Ketika beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak membedakan antara penyembah batu, berhala, orang saleh, malaikat dengan matahari, apakah matahari dan bulan ada yang beribadah kepadanya? Ada. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wa nahar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dari siang malam, matahari dan bulan. Wala tasjudu disyamsi wala lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Allah larang demikian karena kenyataannya memang ada yang beribadah kepada matahari. Bahkan sampai hari ini, sebagian atau mayoritas orang-orang yang ada di Jepang sana, yang beragama Shinto, mereka menjadikan matahari sebagai dewa mereka. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Dan kepada Allah sajalah hendaknya kalian beribadah, jangan beribadah kepada yang lain. Fadhal. Wa dalilul malaikati qawlu ta'ala, wa la ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah Ta'ala berfirman mengenai dalil malaikat disembah. Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai rob-rob yang disembah. Fadhal. Wa dalilul anbiya'i qawluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Baik, dalil bahwasanya para nabi disembah ialah firman Allah. Katakan wa id qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah berfirman wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah ibu diriku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Kata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak layak untuk mengucapkan yang demikian, ma laisa li bihaqq, yang tidak layak bagiku untuk mengucapkannya. In kuntu qultuh, kalau memang benar aku mengucapkannya ya Allah, faqad 'alimtah, maka engkau pasti telah mengetahuinya Allah. Ta'alamu fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui ada apa yang ada pada dirimu. Ini isbat sifat nafs bagi Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui yang gaib. Wa dalilus salihin qawlu ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Taib, dalil orang-orang saleh disembah ialah firman Allah, ulaika alladhina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, maka mereka itu ya yang disembah orang-orang saleh ini disembah, jin disembah, ya mereka sendiri, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mengharapkan wasilah menuju Rabbnya. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah, siapa di antara mereka yang paling dekat dan mereka berharap rahmat Allah, bahkan mereka takut kepada azab Allah. Ada dua tafsir mengenai ayat ini. Yang pertama mengenai Isa bin Maryam, bahwasanya mereka disembah padahal Isa sendiri takut kepada Allah. Bahkan di padang mahsyar ketika orang-orang datang kepada Isa minta agar Isa memberikan syafaat kepada mereka, Isa datang kepada Allah karena panjangnya berdiri di padang mahsyar, di mauqif, Isa tidak berani, takut pada Allah. Padahal Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Berbeda dengan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, yang mereka memberikan uzur kenapa tidak berani karena punya kesalahan dahulu. Ya. Nah, tafsir yang kedua ialah mengenai jin yang disembah oleh orang-orang Arab terdahulu. Jin ini disembah, kemudian jinnya taubat masuk Islam dan jinnya berlepas diri dari segala persembahan yang dipersembahkan kepadanya. Ya, maka jin ini yang dia disembah, ternyata dia yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, mereka takut kepada azab Allah. Tafadhal. Wa dalilul asjari wal ahjari qawluhu ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra wa hadits Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin wa lil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqala laha dhatu anwatin فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Dalil bahwasanya pepohonan, bebatuan itu disembah ialah firman Allah, afaraitum Lat wal Uzza. Maka bagaimana pendapat kalian tentang Lat dan Uzza? Tentang Lat, berhala orang-orang Taif. Lat ini, ya, orang-orang Lat ini adalah orang saleh yang suka mendonasikan roti gratis. Dan bagaimana pendapat kalian tentang Uzza, ya, pohon, ya, yang disembah. Wal manat asalisah, dan nama manat yang ketiga. Yang ketiga lainnya. Disembah pepohonan, bebatuan. Dan juga hadis Abi Waqid al-Laitsi, salah seorang sahabat yang baru masuk Islam dalam peristiwa Fathu Mekah. Kemudian mereka dan para sahabat yang lain yang baru masuk Islam bergabung dengan sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk pergi ke Hunain, perang melawan Hunain. Maka di tengah jalan, sebagaimana diceritakan oleh Abi Waqid al-Laitsi, kharajna ma'an nabi, kami pernah keluar, berangkat menuju Hunain bersama Nabi SAW, nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Hudasa'u ahdin bi kufrin, maksudnya ya'ani koriba ahdin bil kufr. Sebagaimana di footnote. Yaitu baru saja melepaskan diri dari kekufuran, wal khuruj minhu. Baru lepas dari kekufuran, wa dukhul fil Islam. Baru masuk Islam. Wanahu lam yatamakkan ad-din, belum kuat agamanya, Islamnya, min qulubihim, di kalbu mereka. Karena terbiasa bertabaruk dengan benda-benda keramat, terbiasa berbuat kesyirikan, maka mereka pun mengatakan sebagaimana yang diceritakan di sini dalam hadis. Walil musyrikin sidratun, ketika kami lewat di sebuah perjalanan dan orang-orang musyrik memiliki pohon bidara. Ini pohon bidara bukan sembarang bidara menurut musyrikin, tapi pohon bidara keramat. Ya'kufuna indah, yang mereka tawaf di situ beribadah kepada pohon keramat tersebut. Yanutuna biha aslihatahum. Yanutun di footnote ai yu'allikuna biha aslihatahum. Mereka biasa mengikat, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut dengan harapan, lihat di sini, tabarrukan biha wa ta'ziman laha. Dengan mengharap tabarruk, ngalap berkah supaya senjata-senjatanya itu jadi senjata saksi, sakti. Atau ketika mereka menggunakan senjata tersebut, mereka menjadi kuat dan seterusnya, jadi kebal dan seterusnya. Dan mengagungkan senjata tersebut, digantung di situ. Yukolulaha, disebut senjatanya, pohon tersebut, Zatu Anwat. Lihat di footnote, Zatu Anwat, hiya ismun, dia adalah nama li syajaratin bi'ainiha. Nama pohon itu sendiri, dinamakan pohon bidaranya Zatu Anwat. Kanat li musyrikina yanutuna biha ya silahahum. Musyrikin biasa menggantungkan di pohon tersebut senjata mereka. Kemudian famararna bisidratin, kami melewati pohon bidara tersebut, fakulna, maka kami berkata, karena mereka telah terbiasa dengan kesyirikan, mereka mengatakan, ya Rasulullah ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dong zatu anwat, pohon ini, keramat ini, sebagaimana mereka juga punya zatu anwat. Al haditsah. Maka Nabi SAW mengingkari perkataan ini. Dan mereka bertobat, tidak jadi melakukannya. Taib, ini bukti bahwasanya pohon diibadahi. Adapun keterangan dari kaidah ketiga dan keempat nanti, insya Allah pekan depan sekaligus mudah-mudahan kita bisa khataman. Ya, insya Allah kalaupun tidak bisa ya di pekan berikutnya lagi. Insya Allah. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.